días, señor David, pensé que me faltan para que la atención tus vasillas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya dan mentenarkannya kalau dia adalah seorang berdusta. Itu makna yang pertama. Dia tenarkan orang lain yang tidak sholat seperti orang yang sholat. Dia puji-puji, dia angkat-angkat, padahal orang yang tidak demikian. Namun dia ingin mendapatkan harta dari orang yang dipuji-puji ini, yang diangkat-angkat ini. Banyak partai. Diangkat-angkat di calon pemimpin teladan, ini calon pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Dia tenarkan di aslinya enggak tenar orang ini. Namun kalau diangkat oleh satu partai tertentu, ditenarkan supaya partai ini mendapatkan keuntungan dengan hal ini. Dianggap ini adalah orang sholat, orang baik, masih populer kah? Padahal tidak demikian, dan tidak tenar dan tidak sholat. Namun ditenarkan dan disoleh-solehkan. Dan tujuan agar partai ini dapat imbas. Oh, nanti setelah ini sukses, karena ini orang kaya, tadi angkat-angkat, oh, nanti berhasil jadi gubernur, saya akan dukung partai ini, akan menguntungkan partai ini secara duniawi. Tapi termasuk ini. Dan makna yang kedua, dan bukan makna, yaitu barang siapa yang bisa mencapai kedudukan dengan sebab perantaraan seorang pembesar, dijadikan dia kaya raya atau orang yang berkedudukan tinggi dengan sebab bantuan orang besar ini, maka dia mencapai suatu kedudukan tertentu, dan dalam kedudukan ini dia pura-pura dan menampakkan diri sebagai orang yang sholat dan bertakwa supaya diyakini oleh masyarakat dia adalah orang yang sholat dan bertakwa. Kalau masyarakat meyakininya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kedudukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya posisi orang-orang yang riya di hari kiamat nanti, dalam artian Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat nanti dan mengadabnya sebagai adabnya bagaimana disiksa untuk orang-orang yang riya. Kalau tadi memposisikan orang lain, kalau ini memposisikan diri sendiri dengan bantuan orang kaya. Dan orang yang berkedudukan dia punya posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat, dan dalam posisi ini dia menampakkan diri dia adalah tokoh agama, dan dengan jasa orang tertentu dia dinaikkan popularitasnya dan kedudukannya, kemudian dianggap sebagai orang yang takwa, orang yang soleh, dan dengan itu dia ingin mendapatkan kepentingan, mendapatkan harta dan kedudukan tertentu. Dan dua makna ini semuanya mungkin. Kemana? Hadis yang lewat. Dan kita lanjutkan dengan pembahasan kitabul ilmi. Kalau mu'alif rahimallahu ta'ala na'ud ila madhakaran awalan min fadail ilmi. Kita kembali pada pembahasan keutamaan menuntut ilmu yang kita sebutkan di awal. Ilmu adalah satu yang utama, karena dengan ilmu seorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan menggunakan ilmu, sehingga hatinya bergantung dengan ibadah dan hatinya tersinari ibadah, sehingga dia mengerjakan satu ibadah dengan keyakinan bahwa ini adalah ibadah dan ini bukan sekedar kebiasaan dan gerak refleks. Oleh karena itu, jika seorang itu mengerjakan sholat dengan bentuk semacam ini, itu seorang itu mengerjakan ibadah dengan keyakinannya adalah ibadah, fa innahu matmunun lahu, maka ada jaminan untuknya bagaimana apa yang Allah beritakan, yaitu sholatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita bisa katakan sholat itu akan berfaedah mencegah perbuatan keji dan mungkar jika orang itu mengerjakan ibadah tersebut dengan dasar ilmu, dan orang itu mengerjakan ibadah karena ini adalah ibadah, bukan karena mengerjakan ibadah karena ini adalah sebagai kebiasaan dan tidak refleks dan otomatis. Kemudian di antara keutamaan ilmu, saya sebutkan 13 keutamaan. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, karena para nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mewariskan dirham, tidaklah dinar, namun para nabi hanya mewariskan ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i. Maka siapa yang mengambil ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i, maka dia telah mendapatkan hadzin wa firid, keuntungan yang sangat-sangat besar dari warisan para nabi. Maka engkau wahai penuntut ilmu, saat ini di abad 15 Hijriah ini, jika engkau adalah termasuk orang yang berilmu atau seorang yang menuntut ilmu, maka berarti engkau menjadi ahli warisnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan sesungguhnya adalah satu keutamaan yang sangat-sangat besar, dan dalilnya telah disebutkan. Dalil tentang masalah ini telah disebutkan. Kemudian yang kedua, sesungguhnya harta, sesungguhnya ilmu itu baqa. Ilmu itu tidak hancur, tidak musnah. Wal malu yafni, sedangkan yang hancur, yang musnah adalah harta. Maka lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat yang miskin. Sampai-sampai Abu Hurairah ini pernah terjatuh, yaitu tersungkur minal ju' gara-gara kelaparan. Kal murma alaih, seperti orang pingsan. Tiba-tiba di masjid, Abu Hurairah pernah tiba-tiba di masjid itu maklibah kayak orang pingsan. Ternyata karena lemes, karena super lapar. Itu Abu Hurairah. Dan aku tanyakan kepada kalian dengan nama Allah, apakah yajri li Abi Hurairah zikrun, apakah Abu Hurairah itu disebut-sebut namanya di tengah-tengah manusia di masa ini ataukah tidak? Tentu jawabannya adalah iya. Yajri kasiran, bahkan sering namanya disebut-sebut dan didoakan Allah anhu wa ta'ala anhu. Setiap kali kita membaca hadis dari Abu Hurairah, maka untuk Abu Hurairah pahala semua orang yang mengambil manfaat dari hadis-hadisnya. Kita baca Abu Hurairah dan kita mengamalkannya, maka ada pahala untuk sahabat Abu Hurairah dengan sebab kita mengamalkan hadis yang beliau bawakan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ilmu itu ya qaim, adalah satu hal yang abadi, sedangkan harta itu musnah. Maka kewajiban wahai penuntut ilmu adalah engkau berpegang teguh dengan ilmu, adalah komitmen dalam ilmu, jangan panas-panas kayak ayam. Kita belajar ya, sejak saat ini dan seterusnya. Dasar agama itu adalah akhirnya adalah kematian. Bagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu," jika seorang itu mati, maka terputuslah amalnya. Artinya sudah, dia sudah tidak lagi mungkin untuk menambah amal. Sehingga buku catatan amalnya tidak mungkin lagi untuk bertambah. Ila min salasin, kecuali jika dia memiliki tiga amal, yaitu sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, yaitu wakaf. Au ilmin yumtafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, tetap dimanfaatkan setelah dia meninggal dunia. Au waladin salihin, atau dia memiliki anak yang saleh, yang dia didik sehingga jadi anak yang saleh. Yada'ulahu, yang anak yang saleh ini punya sifat suka mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka salah satu amal yang tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Orang penulis buku atau yang lainnya, dan bukunya tetap dibaca orang setelah telah meninggal dunia. Ini adalah ilmu yang tafa'ubihi. Terus orang itu mengajar orang lain, dan orang yang diajari ini mengamalkan ilmunya, maka orang yang mengajar ini akan terus mendapatkan pahala dari amalnya, yaitu mengajari orang ini. Demikian juga jika orang itu memiliki setapa jariah, seorang itu wakaf, boleh jadi wakaf buku, boleh jadi wakaf harta yang lainnya. Yang jelas yang benda itu tetap utuh, namun manfaatnya tetap bisa diambil banyak orang. Kemudian yang ketiga, yang namanya di antara ketahuan ilmu adalah orang yang memiliki ilmu itu tidak perlu capek-capek pilih hirasah untuk menjaga ilmu. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadamu dengan ilmu berupa ilmu, maka ilmu itu tempatnya di hati, sehingga tidak membutuhkan kotak, tidak membutuhkan kunci dan yang lain. Maka dia ada di hati dan itu terjaga, ada dalam jiwa seseorang dan terjaga, bahkan di waktu nafsihi, pada waktu yang bersamaan. Ilmu itu adalah menjaga dirimu, karena ilmu itu akan menjaga diri kita dari hal-hal yang berbahaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmulah yang menjaga kita, ilmulah yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat, menghalangi kita untuk melakukan penyimpangan dalam pemikiran ataupun dalam amal. Sedangkan harta, makalah engkaulah yang menjaganya. Karena harta itu harus diletakkan di dalam kotak waro al aghlaq, dan harus pakai kunci, pakai gembok, aghlaq gembok. Sudah, meskipun demikian, sudah di dalam kotak dan sudah di gembok, namun engkau pun tidaklah merasa tenang, masih diliputi dengan was-was, jangan-jangan ada yang ngambil, jangan-jangan ada yang mencuri. Ini jika orang itu dapat ilmu dan benar-benar ilmu, maka tidak perlu capek-capek menjaganya. Tapi kalau ilmunya masih di buku, maka ya sama, harus dijaga, harus tutupan kotak, harus memakai buku dan seterusnya. Namun kalau ilmu yang memang tidak bikin capek untuk menjaganya adalah ilmu yang memang sudah jadi ilmu, yaitu ilmu yang hakika adalah ilmu yang ada di dalam hati, ilmu yang dibawa kemana-mana. Dan kalau ilmunya itu adalah ilmu, ilmunya adalah bukunya, bukunya adalah ilmunya, hilang buku, hilang ilmunya, ya maka perlu penjagaan yang enggak kalah repot dengan jaga harta. Kemudian yang keempat, dengan ilmu seorang itu ia tawassul bisa sampai menjadi salah seorang syuhada alal haq, saksi kebenaran. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman fil qisti. Sungguhnya Allah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Qa'iman bil qisti demi menegakkan keadilan. Maka dalam ayat ini apakah Allah mengatakan ulul mal, orang-orang yang berharta? Sebenarnya tidak. Namun yang Allah katakan yang termasuk mempersaksikan la ilaha illallah adalah ulul ilmi, adalah orang-orang yang berilmu. Maka cukuplah bagimu wahai penuntut ilmu sebagai fahwan, satu hal yang membanggakan adalah engkau menjadi salah seorang yang bersaksi untuk Allah sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia di samping para malaikat, yang para malaikat ini juga bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini surat Ali Imran ayat 18 ini adalah dalil betapa istimewanya seorang yang memiliki ilmu dari banyak aspek. Ibnu Qayyim di Miftahul Darus Sa'adah menyebutkan ada 10 aspek dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan ilmu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dirinya dan para malaikatnya dengan orang-orang yang berilmu. Karena di sini menggunakan waw yang menunjukkan kesetaraan. Dan termasuk ulul ilmi di sini adalah para anbiya wa rusul. Jika ada yang bertanya, di mana para nabi dan rasul? Cuma disebutkan malaikat dan ulul ilmi, maka para nabi dan rasul itu tercakup dalam kata-kata ulul ilmi. Karena mereka para nabi dan rasul adalah sumber ilmu. Kemudian yang kelima, orang yang berilmu adalah salah satu dari dua jenis ulul amri yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati mereka dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu wattaqullaha, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa yang memegang urusan kalian. Dari ulul amri yang wajib ditaati kata Allah adalah minkum, yaitu minalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Adapun jika orang mukmin, jika ulul amri tersebut adalah orang kafir, maka tidak wajib taat. Bahkan jika memiliki kekuatan, maka wajib untuk memberontak dan menggulingkannya jika memiliki kekuatan dan tidak menunjukkan bahaya yang jauh lebih besar. Dan ayat ini diantara ayat yang diselewengkan oleh Ahmadiyah. Kita mengatakan ulil amri minkum di sini adalah ulil amri fikum maknanya. Karena Ahmadiyah terdedah bonekanya penjajah Inggris untuk tetap melanggengkan penjajahan Inggris di negeri India. Maka supaya orang tidak jajah, tidak memberontak dan tidak mengusir penjajah kafir, maka salah satu bantuan Mirza Ghulam Ahmad pada Inggris dengan menyelewengkan ayat ini. Saya katakan penguasa yang wajib ditaati adalah wa ulil amri minkum, makna minkum adalah fikum, penguasa yang ada di tengah-tengah kalian, baik mukmin ataupun kafir, baik mukmin ataupun kafir, adalah penguasa fikum di tengah-tengah kalian, menjadi penguasa di tengah-tengah kalian. Dia katakan pada penduduk India, kalian tidak perlu susah-susah berontak pada Inggris dan musuh penjajah. Wajib taat. Wajib taat. Karena ini adalah penguasa yang ada di tengah-tengah kita. Maka yang wajib ditaati adalah penguasa yang ada di tengah-tengah kita, baik dia adalah orang kafir ataupun orang Islam. ini bantuan dan diantara jasa Mirza Ghulam Ahmad untuk mempertahankan penjajahan Inggris di negeri India. Ini adalah tahrif, karena yang benar adalah wa ulil amri minkum, yaitu penguasa minkum di antara kalian, yaitu dari orang-orang yang beriman. Maka wulatil umur, maka penguasa di sini itu mencakup penguasa minal umara wal hukam, para penguasa dan pemerintah. Dan yang kedua adalah al-ulama wa talabatil ilm, para ulama atau para da'i, para penuntut ilmu yang jadi da'i, yang jadi ustaz dan belum sampai derajat ulama. Maka mereka adalah, keduanya adalah ulul amri yang wajib ditaati oleh orang-orang awam. Maka kekuasaan ahlul ilmi, orang yang berilmu, dia punya kekuasaan untuk menjelaskan syariat Allah dan mengajak manusia kepada syariat Allah. Sedangkan kekuasaan para umara, para penguasa, adalah dalam melaksanakan syariat Allah dan memaksa orang untuk melaksanakan syariat Allah. Namun dalam ayat ini Allah tidak mengulang kata-kata ati'u, berbeda dengan ketaatan rasul. Maka ini kata Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in menunjukkan bahasanya ketaatan pada ulil amri itu bukanlah ketaatan yang berdiri sendiri, berbeda dengan ketaatan rasul. Taat pada rasul adalah taat yang berdiri sendiri, artinya kita wajib taat pada rasul, baik perintah rasul yang dalam hadis itu ada dalam Al-Qur'an atau yang Nabi perintahkan dalam hadis itu tidak ada dalam Al-Qur'an, maka wajib ditaat. Namun kalau perintah penguasa, demikian juga ulama dan nasihat ulama, maka wajib ditaati jika tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jika ternyata nasihat perintah penguasa atau nasihat ulama tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka wajib membuangnya, wajib untuk tidak mentaatinya dan mentaati Quran dan Sunnah. Kemudian yang keenam, orang yang berilmu adalah al-qa'imuna ala amrillah, adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kiamat terjadi. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bagian diatkan oleh Bukhari. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, kalau aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan faqih fid din, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, itu seluruh kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia tentang agama. Wa inna Allah wa inna ma ana qasim, sesungguhnya aku hanyalah yang membagi, wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Wala tazalu hadhihi ummah, dan tidaklah henti umat ini qa'imatan ala amrillah, menegakkan agama Allah, la yadurruhum man khalaqahum, dan tidaklah membahayakan mereka, yaitu tidaklah mengurangi komitmen mereka untuk menegakkan agama Allah. Karena salah satu makna dur adalah an-naqs, maka tidaklah membahayakan mereka, yaitu tidaklah mengurangi komitmen mereka untuk menegakkan agama Allah, man khalafahum, adanya orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'ti amrullah, sehingga datanglah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di sini dikenal Bukhari, namun kata Muhaqqiq disediakan oleh Bukhari dan Muslim, dan oleh Bukhari di Kitabul Ilmi dan disediakan oleh Muslim, namun kayaknya enggak nyambung. Dia Muslim di Kitabul Zakat, disebutkan Muslim di kitab Zakat. Babnya apa? An-nahyu 'anil mas'alah, larangan ngemis. Kenapa kok Imam Muslim atau Muslim bisa meletakkan hadis ini di kitab Zakat? Jawabannya dari kalimat yang kedua. Wa inama ana qasim wa Allah yu'ti. Aku sekedar pembagi, pembagi ilmu dan pembagi harta. Wallahu yu'ti, yang beri adalah Allah. Ada zakat dikumpulkan tempatku, aku bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, karena itu oleh Muslim diletakkan hadis ini di kitab zakat, karena diambil dari kalimat yang kedua. Maka qasim di sini oleh Muslim dimaknai dengan membagi harta. Dan maknanya bisa ini dan bisa itu, bisa dimaknai membagi harta dan bisa dimaknai dengan membagi ilmu. Dua-duanya benar. Maka setelah dia mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan maka Allah fahamkan kepada agama, maka Nabi mengatakan aku adalah sekedar pembagi, pembagi harta zakat dan pembagi ilmu. Aku cuma bagi-bagi. Siapa orang yang dapat ilmu? Itu Allah yang ngasih ilmu. Cuma penyampai, cuma pembagi. Orang ini dapat bagian banyak dan sedikit, nah Allah yang menentukan. Dan tidak kemudian Nabi lanjutkan dengan di dalam bibir ada sekelompok orang, umat ini tegak di atas agama Allah, akan selalu ada orang yang tegak di atas agama Allah sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini mengisyaratkan siapakah yang dimaksud hadil ummah qaimatan ala amrillah. Maka dua kalimat yang disampaikan mengisyaratkan siapakah itu orang-orang yang selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah ahlul ilm, mereka adalah orang-orang yang tekun dengan ilmu dan orang-orang yang tekun dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Dan isyarat dari Nabi siapa itu yang qa'imatan ala amrillah la yaduruhum man khalaqahum hatta yati amrullah. Mereka adalah ahlul ilmi, mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan ilmu, komitmen dengan belajar ilmu, menghafalkannya, mengkajinya, mempelajarinya dan mengamalkan. Dan mereka lah ahlu sunnah. Dan yang dimaksud hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah, adalah bertiupnya angin yang lembut sebelum kiamat terjadi yang akan mematikan semua orang yang punya iman. Ya, kiamat itu tidaklah dijumpai kecuali orang-orang kafir, orang-orang jahat dan orang-orang kafir. Maka yang dimaksud hatta ya'ti amrullah bukanlah sampai datangnya kiamat, namun sampai datangnya angin lembut yang mematikan semua nyawa orang yang beriman beberapa saat sebelum kiamat. Maka yang dimaksud hatta takuma sa'ah, kata perkataan syekh, adalah sampai beberapa saat sebelum kiamat terjadi. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tentang siapakah itu sekelompok orang yang selalu menegakkan agama Allah, ilam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika mereka bukanlah ahlul hadis, itu ahlu sunnah, maka aku tidak tahu siapa mereka. Dan berkata Al-Qadiyat, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau mengatakan araja Ahmad ahlu sunnah, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah. Wa man ya'taqidu madhhab ahli sunnah, dan orang yang berakidah dengan akidah ahlus sunnah. Dan berakidah dengan akidahnya ahlul hadis yaitu ahlus sunnah. Kenapa ahlus sunnah disebut oleh Imam Ahmad dengan ahlul hadis? Karena orang-orang yang komitmen dengan sunnah di masa Imam Ahmad dan di masa silam adalah dari para ulama-ulama ahlul hadis, para ulama-ulama yang menekuni hadis. Kalau orang-orang yang komitmen dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah ataupun masalah ibadah ataupun yang lain. Nah, karena itu beliau katakan mereka yang menegakkan, selalu menegakkan ajaran agama Allah adalah ahlul hadis. Jadi jelaskan oleh Qadiyat maknanya adalah ahlus sunnah. Kenapa disebut ahlus sunnah bahasanya Imam Ahmad adalah ahlul hadis? Karena di masa Imam Ahmad dan di masa silam, orang yang nekuni hadislah orang yang komitmen dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau di masa sekarang ada orang yang nekuni hadis, namun dia bukan ahlu sunnah. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW la yurahib, tidaklah memotivasi orang, seseorang untuk punya ghibta, untuk punya perasaan keinginan agar sama dengan orang lain, ala syai'in minan ni'am, karena satu nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecuali untuk dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu adalah satu nikmat. Betapa banyak orang yang tidak bisa merasakannya dan tidak bisa merasakan manisnya. Dan beramal dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah seorang pedagang yang menjadikan hartanya khidmat alil Islam, untuk mendukung Islam dan menyokong Islam. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada ila fitnatain, tidak boleh hasad kecuali untuk dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halaqatihi, lalu dia belanjakan untuk, maka dia gunakan ala halaqatihi, habisnya harta itu, fil haqqi, dalam kebenaran. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan, seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah yaitu ilmu, fawa yakti biha, lalu dia gunakan ilmu tersebut untuk memutuskan perkara di antara manusia. Dia gunakan untuk membantu orang lain yang punya sengketa dan punya masalah, maka dia bantu, dia putuskan dengan ilmu yang Allah berikan. Wayu'alimuha, dan ilmu itu dia ajarkan kepada orang lain. Dan hasad di dalam hadis ini maknanya adalah ghibtah, bagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Muthaimin, ayar fitah ahadan ala syekh minan ni'am. Karena hasad itu, kata Syekh Muhammad Muthaimin, ada dua macam. Ada hasadul ghibtah, dan yang kedua adalah hasadul udwan. Hasad itu ada dua macam. Yang pertama adalah hasadul ghibtah, hasad dalam bentuk itu menginginkan agar dapat nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini hukumnya boleh dan tidak terlarang, bahkan dipuji semisal dalam hal ini. Orang yang tidak punya harta, dia lihat ada orang kaya yang dermawan untuk membela Islam, hartanya dia gunakan untuk membela Islam, maka dia berharap seandainya saya bisa jadi orang kaya macam dia, dan bisa membela Islam dengan harta sebagaimana dia berjasa untuk memajukan Islam dan memajukan dakwah Islam dengan hartanya. Atau seorang yang kurang memiliki ilmu, lalu dia berharap dia melihat ada seorang yang berilmu, dan dia berangan-angan seandainya Allah berikan nikmat padaku, bagaimana nikmat yang Allah berikan pada si fulan yang berilmu, sehingga saya bisa mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, maka sungguh indahnya. Kemudian yang kedua adalah hasadul udwan, hasad karena permusuhan, adalah hasad yang terlarang. Inilah, dan inilah sifatnya, inilah Yahudi, inilah sifatnya Yahudi yang nanti akan dibahas panjang lebar tentang masalah hasad oleh Jamaluddin Utsaimin di bagian hal-hal yang harus diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian nanti sini dalil bahasanya harta itu terkadang adalah sumber kebaikan dan harta itu tidak tercela secara mutlak, namun tergantung harta itu digunakan untuk apa. Orang kaya yang menggunakan hartanya untuk membela Islam, maka kita diperintahkan dan kita dipuji untuk, dianjurkan untuk berharap agar seperti dia. Maka harta di sini adalah sumber kebaikan, dan harta orang yang memiliki limpahan harta di sini adalah satu hal yang terpuji. Kemudian yang kedelapan di antara keutamaan menuntut ilmu adalah yang terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari, bahkan di funut Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, permisalan masaluma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaizin. Ya, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengan membawanya adalah bagikan hujan. Namun ghaiz itu hujan, bukan sembarang hujan. Ghaiz adalah hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan hujan yang menyebabkan banjir, dan bukan hujan yang cuma rintik-rintik yang tidak punya banyak faedah. Namun ghaiz adalah hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hujan jenis tertentu, artinya tidak terlalu sedikit sehingga tidak punya faedah, pun tidak kebanyakan yang malah bikin banjir dan robohnya pohon-pohonan dan hanyutnya tumbuh-tumbuhan. Namun ghaiz, namun hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau untuk dipermisalkan dengan hujan yang manfaat, bukan hujan yang berbahaya, hujan yang manfaat. Dan hati manusia itu Nabi permisalkan dengan tanah. Dan tanah itu hanya hidup dengan turunnya air hujan. Dan jika tanah itu tidak mendapatkan air hujan, maka tanah itu akan jadi tanah yang mati alias gersang. Dan tanah itu akan hilang kematiannya dan hilang kegersangannya jika mendapatkan air hujan. Maka di sini dalil, maka hati yang tidak pernah tersiram wahyu, maka itu ada hati yang gersang alias hati yang mati. Dan hadis ini dalil bahasanya hati itu akan hidup dan akan sehat dan akan tumbuh dengan baik itu jika hati tersebut adalah hati yang tersiram dengan wahyu. Hati tersebut mendapatkan firman wahyu, yaitu dimasuki oleh hati ini dimasuki Quran dan Sunnah, diajari bagaimanakah Quran dan bagaimanakah Sunnah, maka inilah hati yang hidup. Kama salih raisin asofa ardon, yang mengenai satu tanah, maka hati dimisalkan dengan tanah. Maka bagaimanakah hati manusia menyikapi ilmu? Maka ada macam-macam. Yang pertama, fakana minha ta'ifatun tayyibah, maka ada tanah yang baik. Qabilatil ma, dia menyerap air. Karena dia menyerap air, fa'ambatal kala awal ushba al-kathira, maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Dan dari rumputan ini banyak makhluk yang bisa memanfaatkannya. Wakanat minha ajadib amsakatil ma, ada tanah yang namanya ajadib. Tanah yang seperti apa? Amsakatil ma, tanah tersebut menahan air. Artinya hujan turun mengenai tanah ini, air yang mengenai tanah ini tidak masuk ke dalam, non tertahan, dan airnya tergenang, tidak bisa masuk ke dalam, namun tergenang, maka terjadilah genangan air. Karena ada genangan air, maka nafa Allah bihanna, dengan genangan air ini Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas tanah ajadib ini, maka Allah berikan manfaat untuk banyak orang. Fasyaribu, maka manusia ngambil air minum dari tanah genangan ini. Yang pertama, fasakau, kemudian manusia memberi minum, yaitu untuk hewan ternaknya. Wazara'u, dan manusia mengairi tanah pertaniannya. Maka air yang menggenang ini bermanfaat untuk manusia, untuk minumnya, hewan-hewan, yaitu ternak yang dipelihara oleh manusia, dan manfaat untuk tumbuh-tumbuhan yang terairi, tanaman pertanian yang terairi dengan air ini. Ada manfaat yang juga manfaat yang banyak. Namun tanah ini sendiri pun tidak bisa memanfaatkan air yang ada pada dirinya. Itu jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa asubat ta'ifatan ukhra, dan mengenai jenis tanah yang ketiga. Tanah tersebut adalah tanah ki'an. Apa itu tanah ki'an? La tumsiku ma'an, itu tanah yang tidak bisa membawa, tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kala'an, namun juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya tanah berpasir, turun hujan maka air langsung masuk ke dalam, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga tidak bisa menahan air. Namun air berbelas hilang, begitu tiba masuk berbelas hilang. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah, maka ini adalah permisalan orang yang paham tentang agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsani Allah bih, dan bermanfaat baginya ajaran yang Allah utus aku untuk membawanya. Fa'alima wa 'allama, lalu dia pun mengetahui ajaran Allah yaitu wahyu, wa 'allama, dan dia ajarkan kepada orang lain. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa, jadi bila permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk yang Allah Subhanahu telah mengutus aku dengan membawanya. Maka zahir hadis ini menunjukkan ada tiga jenis manusia, namun jika diteliti hadis ini menceritakan empat jenis manusia. Manusia yang pertama adalah Nabi katakan ta'ifah ta'ibah, tanah yang baik, tanah yang subur. Dia belajar, dia menerima, menerima wahyu yaitu belajar, belajar ilmu, ilmu syar'i, kemudian ilmu syar'i ini terserap ke dalam hatinya. Artinya membuahkan amal, yaitu untuk manfaat untuk dirinya secara maksimal. Dan dia mengamalkan, dia tinggalkan hal-hal yang haram, dia tinggalkan hal-hal yang makruh, dia kerjakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Di samping dia mengamalkan ilmunya, dia ajarkan pada orang lain. Dia beri manfaat untuk orang lain dengan ilmunya dan dengan amalnya. Ini manusia jenis pertama. Ini yang Nabi katakan, Sa'ifah taibah qabilatil ma' Fambatal kala awal uzbal kathira. Kemudian manusia jenis yang kedua, dan manusia jenis kedua ini adalah manusia yang masih Nabi puji. Maka manusia jenis yang kedua yang Nabi ceritakan adalah orang yang belajar agama dan dia menampung ilmu yang, dan dia paham, ngerti dengan ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari, dan dia menampungnya, menghafalnya dan memahaminya. Namun dia kurang maksimal dalam mengambil manfaat dari ilmu ini. Artinya dia hanya menjauhi hal-hal yang haram, namun dia kurang perhatian terhadap meninggalkan hal-hal yang makruh, dan dia semangat untuk melaksanakan hal-hal yang wajib, namun kurang semangat untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Namun di samping itu, namun dia pun mengajarkan agama dan menyebarkan ilmu yang dia dapatkan, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ini manusia jenis yang kedua yang Nabi katakan minha ajadib amsakatil ma fa nafa Allah biha anak. Ini kalimat pujian. Fa nafa Allah biha anak. Maka ini kalimat pujian. Maka ini manusia yang terpuji. Ini manusia yang terpuji. Selain dia adalah orang yang punya ilmu, namun dia suka melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka dia tidak akan terpuji. Oleh karena itu kita, oleh karena itu ditakwil, dijelaskan manusia jenis kedua ini adalah keadaannya sebagaimana tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masih memujinya. Maka dia cuma kurang masih ceroboh dalam masalah hal-hal yang makruh dan hal-hal yang sunnah. Kemudian manusia jenis yang ketiga adalah manusia yang masih mau belajar, masih mau duduk, masih mau duduk di majelis ilmu, masih mau belajar, namun dia belajar dan tidak dapat apa-apa. Maka ini manusia masih baik karena masih mau belajar. Dia belajar namun enggak paham apa-apa. Ilmu itu lewat. Itu ilmu itu cuma lewat. Masuk ke telinga kanannya, kemudian langsung keluar. Dan kalau tersebarnya dalam tanah tidak dicatat. Dan cuma lewat saja. Maka itu jenis manusia jenis yang ketiga. Namun masih manusia yang cukup baik. Manusia yang cukup baik. Dan ini adalah muta'alim. Jalan orang ya. Masih mau belajar. Masih mau duduk di majelis ilmu. Bukan bagian yang terlaknat dari dunia. Karena Nabi katakan ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila zikrullah wa mawalahu wa 'alimun wa muta'allim. Dunia itu terlaknat dan semua isi dunia juga terlaknat kecuali yang isinya adalah zikrullah, mengingat Allah, atau hal-hal yang membantu untuk mengingat Allah, atau orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Nah, orang rajin belajar namun ilmu cuma lewat. Ini manusia jenis ketiga yang Nabi katakan hiya fi'anun latum sikumahan walatum bitukala'an. Karena dia ilmunya cuma lewat, dia tidak bisa ngajar pada orang lain. Karena ilmu cuma lewat, tidak bisa menahan air, yaitu tidak bisa menahan ilmu. Dia tidak hafal dan tidak paham. Walatum bitukala'an, sehingga dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan dia tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian manusia jenis yang keempat adalah manusia yang tidak mau belajar. Dan Allah katakan, Nabi katakan orang yang tidak mau belajar adalah man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. tidak mau memberikan perhatian kepada ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu. Maka inilah manusia jenis keempat, empat sikap manusia. Inilah empat sikap manusia berkaitan dengan ilmu agama. Maka ada empat model manusia ini. Kemudian Nabi katakan, pertama 9, anau tarkul jannah, sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju surga. Dalilnya sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman salaka tariqan yaltamisu fi ilma," barang siapa yang menempuh jalan dan dia mencari ilmu di jalan itu, yaitu ilmu syar'i. Jadi maksud jalan dalam hadis ini ada dua jenis jalan, itu jalan abstrak dan jalan konkret. Jalan konkret yaitu jalan betulan, jalan beraspal atau tidak beraspal dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah jalan abstrak, jalan abstrak, jalan untuk menuntut ilmu yang abstrak. Jalannya abstrak, mendengarkan, perhatian, mencatat, menghafal, membaca ulang, berusaha. Ini jalan ilmu yang abstrak. Jalan untuk mendapatkan ilmu yang abstrak. Ada menghafal, ada mendengar, ada memperhatikan, ada menyimak, perhatian, kemudian mengulangi apa yang telah dicatat, apa yang telah dipelajari, dihafalkan, di jalan ilmu abstrak. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jalan di sini, di kalimat kedua ini juga bisa jalan abstrak dan jalan konkret. Jalan yang konkret yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk dia untuk meniti shirath. Allah akan mudahkan dia untuk meniti shirath sehingga dia segera masuk surga tanpa terhambat dan tanpa masuk ke neraka. Kemudian yang kedua adalah jalan di sini bisa dimaknai jalan yang abstrak, yaitu Allah mudahkan dia untuk paham ilmu karena dia sungguh-sungguh untuk belajar, maka Allah mudahkan untuknya jalan ilmu. Yang ilmu itu adalah jalan menuju surga. Maka tariqan ila jannah maknanya ilmu. Maka Allah mudahkan untuknya untuk memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena ilmu adalah jalan menuju surga. Bagaimana dikatakan oleh Sebab Tussalah, tidak ada jalan yang lebih dekat menuju surga melebihi jalan ilmu. Kemudian keutamaan yang ke-10 ada yang terdapat dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Maka dzahir hadis ini menunjukkan bahasanya seluruh kebaikan itu diborong oleh ahlul ilmi dan oleh thalibul ilmi. Bagaimana kemarin telah kita jelaskan, karena di sini Nabi mengatakan khairan dengan nakirah didahului oleh syarat yaitu man, maka itu yufidul umum, menunjukkan makna seluruh kebaikan. Maka seluruh kebaikan Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, dan tidak ada sedikit pun kebaikan, zahir hadisnya menunjukkan, dan tidak ada sedikit pun kebaikan untuk orang yang tidak menuntut ilmu. Makna hadis artinya Allah jadikan dia adalah seorang yang faqih, orang yang faham tentang agama Allah Azza wa Jal. Dan fikih yang dimaksud fiqh fid din bukanlah maksudnya adalah fikih hukum, yaitu ilmu fikih, yaitu fikih tentang hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum amaliyah tertentu, al-makhsusa yang tertentu inda ahli ilmi menurut para ulama disebut dengan ilmu fikih saja. Akan tapi yang dimaksud dengan fikuh fiddin adalah ilmu tauhid, ilmu tentang pokok-pokok agama dan segala hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka din di sini, fikuh fiddin ini adalah artinya seluruh agama. Baik ilmu fikih ataupun ilmu tauhid, ilmu tentang tafsir dan hadis dan yang lainnya. Dan inti ilmu agama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu tiga, itu tafsir, doa, dan hadis dan ilmu fikih. Atau mungkin bisa kita tambahkan dan tauhid juga. Ini kan dikatakan menghajar tiga. Maka istilah fikih itu mengalami perkembangan, mengalami penyempitan. Awal maknanya, makna syar'inya adalah luas, itu seluruh bagian agama. Dan menyempit, makna istilahnya fuqaha, fikih itu adalah ahkam amaliyah. Walau lam yakun, seandainya tidak ada dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah kecuali hadis ini tentang keutamaan ilmu, bisa sudah sangat sempurna untuk mendorong orang untuk menuntut ilmu syar'i dan untuk memiliki pemahaman tentang ilmu syar'i. Yang ke-11, ilmu adalah cahaya yang menerangi seorang hamba sehingga seorang hamba tahu, sehingga ya'rif, sehingga seorang hamba itu mengetahui bagaimana cara dia beribadah pada Allah, cara dia berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga perjalanannya dalam hal ini dan beribadah pada Allah dan dalam berinteraksi dengan manusia adalah perjalanan di atas ilmu wal basirah. Kemudian yang ke-12, seorang yang berilmu adalah cahaya yang dimanfaatkan oleh banyak manusia untuk urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Dalilnya satu hal yang sangat-sangat maklum bagi banyak di antara kita, kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Kalau dia bertanya, dia ingin bertobat, kalau bertanya tentang penduduk bumi yang paling alim, maka dia ditunjukkan kepada seorang yang ahli ibadah. Karena dia tanyanya sama orang awam, tidak tanya sama talibul ilmi. Dia tanya sama orang awam. Kalau orang awam, kalau ada orang rajin pergi ke masjid, rajin sholat, maka dia adalah ahli ilmi. Itu kalau ada orang kok rajin agamanya bagus, rajin ke masjid, rajin sholat, itu orang yang pintar agama menurut ukurannya orang awam. Semua orang yang rajin ke masjid, rajin sholat itu adalah orang yang berilmu tentang masalah agama. Itu telah ukur orang berilmu menurut orang awam. Nah, orang ini tanya sama orang awam, siapa orang yang paling alim di tempat ini? Oh, ya sudah, si A. Si A ini cuma ahli ibadah. Kenapa dia katakan si A itu adalah yang paling alim? Karena ini orang awam, dan orang awam itu melihat kalau orang itu rajin sholat, rajin ibadah, macam-macam, oh berarti dia adalah orang yang berilmu. Lalu dia bertanya pada orang tersebut, apakah ada pintu tobat untuknya? Maka ahli ibadah ini istadzam al-amra, dia menganggap dosanya terlalu sangat-sangat besar. Maka dia mengatakan tidak ada pintu tobat untukmu. Akhirnya dia bunuhlah orang ya, ahli ibadah ini, sehingga genap sudah 100 orang yang dia bunuh. Akhirnya dia masih tidak ingin tobat lagi, dan dia pergi kepada seorang yang alim. Dan dia bertanya lagi, siapakah yang paling alim di tempat ini? Maka ditunjukkan pada seorang ulama. Akhirnya dia pergi ke seorang ulama yang ditunjukkan, lalu dia bertanya kepadanya, adakah pintu tobat untuknya? Maka sang ulama mengatakan, bahasanya ada pintu tobat untuknya, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk bertobat. Kemudian ulama tersebut menunjukkan kepadanya supaya berpindah, supaya berhijrah ke negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang saleh. Dan tidak dia keluar meninggalkan kampung halamannya yang merupakan kampung yang rusak, lingkungan yang rusak, ilaiha, untuk pergi ke tempat kampung yang berisi orang-orang saleh. Maka dia keluar meninggalkan kampung halamannya, lalu di tengah jalan dia dijemput oleh kematian, dan kisahnya adalah kisah yang masyhur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di kitab Taubah di bab qabuli taubat al-qatil. Karena hadis ini dalil bahwasanya adanya pintu taubat untuk orang yang membunuh. Ada taubat untuk orang yang membunuh. Dan hadis ini bantahan untuk sebagian ulama semacam Ibnu Abbas atau yang lainnya yang berpendapat bahwasanya tidak ada pintu taubat untuk pembunuh. Maka lihatlah bagaimanakah perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil, meskipun dia adalah ahli ibadah. Dan di sini dalil menunjukkan tentang bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Maka berfatwa tanpa ilmu itu bukan saja menyelakakan orang lain, menjerumuskan orang lain, namun berfatwa tanpa ilmu juga bisa mencelakakan diri sendiri. Secara zahir, ahli ibadah ini mati gara-gara omongannya sendiri. Dan di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya alim adalah cahaya, orang yang berilmu adalah cahaya di tengah-tengah masyarakat. Orang ada masalah, itu datang kepada orang alim untuk bertanya gimana solusi masalah saya. Orang yang berilmu itu di tengah-tengah masyarakatnya adalah bagikan cahaya. Dan yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Adapun di akhirat, ya Allah akan tinggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat berbanding lurus dengan dakwah dan amal dengan ilmu yang dia lakukan. Maka orang itu akan Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan derajat orang yang berilmu jika dia beramal dan berdakwah. Tidak semata-mata karena dia punya ilmu. Karena ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah. Menjadi wasilah yang sangat penting. Adapun buahnya adalah dakwah dan amal itu sendiri. Maka orang yang berilmu akan ditinggalkan derajatnya jika dia beramal berbanding lurus dengan amal dan dakwah yang dia kerjakan. Sedangkan di dunia, Allah Subhanahu telah meninggikan orang-orang yang berilmu di antara hamba-hamba Allah yang lain sesuai dengan amal yang dikerjakan. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Bahkan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan yang dimaksudkan ditinggikan di sini, bagaimana kemarin telah kita jelaskan, ada tinggi, ditinggikan dalam artian konkret, yaitu ditinggikan derajat di surga, dan ditinggikan dalam artian abstrak, yaitu ditinggikan derajatnya di dunia dengan disebut-sebut, dipuji-puji dan didoakan dengan doa kebaikan oleh orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmunya. Kemudian pasal yang ketiga, hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i hukumnya fardu kifayah jika telah dilaksanakan oleh man yakfi, sejumlah orang yang sudah mencukupi. Maka untuk orang yang lain hukumnya adalah sunnah. Namun ingat, man yakfi, sejumlah orang yang sudah mencukupi. Maka jika dibutuhkan orang yang paham ilmu tentang masalah fikih, thaharah dan yang lainnya di negeri, di satu kampung, di satu tempat, perlu berapa orang yang paham masalah ini sehingga bisa memberikan jawaban pertanyaan dan permasalahan penduduk kampungnya. Ini kampung yang luas, tidak cukup cuma 1-2 orang. Ini minimal 10 orang. Maka ini baru gugur kewajiban dari yang lain jika sudah 10 orang. Jika kurang dari itu, maka masih wajib atas yang lain. Sampai bilangan kifayahnya tercukupi. Maka fardu kifayah itu fardu ain sampai bilangan kifayah tercukupi. Dan jika fardu kifayah telah tertutup, telah tertunaikan, maka hukum fardu kifayah itu berubah menjadi sunnah untuk orang yang di luar kifayah. Waqad yakunu, dan terkadang untuk ilmu adalah wajiban alal insan ainan, wajib ain atas setiap orang, atas seseorang tertentu. Kapan itu? Mudhabituha, telah ukur satu ilmu adalah fardu ain jika ya tawakkab, tergantung dengan ilmu ini pengetahuan tentang ibadah yang ingin dikerjakan atau pengetahuan tentang muamalah yang ingin dilakukan. Maka wajib atas orang tersebut dalam kondisi ini untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dalam ibadah ini dan bagaimana cara mengadakan muamalah yang benar. Adapun selain itu, maka mempelajari ilmu hukumnya fardu kifayah. Maka ringkasnya menuntut ilmu yang pertama adalah fardu ain. Menuntut ilmu pada hukumnya macam-macam. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu untuk ilmu yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah ilmu hal, ilmu tentang keadaan, keadaan orang ini mau sholat. Maka fardu ain atas dia untuk berilmu tentang masalah sholat yang benar. Fardu ain, ilmu keadaan orang ini mau berwudu, maka fardu ain atas dia untuk belajar tentang masalah wudu. Dan orang ini setiap hari punya akidah, maka fardu ain atas orang ini untuk belajar akidah yang membentengi diri dari kesyirikan dan menyelamatkan dia dari jual kekufuran. Orang ini mau berdagang, maka orang yang mau berdagang fardu ain belajar ilmu tentang masalah kitabul buyu'. Fardu ain untuk belajar kitabul buyu'. Jika dia belum belajar, kemudian dia sudah berdagang, maka dia dosa. Nah, karena itu Umar, itu di antara yang dikerjakan oleh Khalifah Umar, dia keliling pasar dan nanyai pedagang, kamu sudah belajar kitabul buyu'? Tanya satu-satu. Yang kedapatan belum belajar kita berbunyi diusir. Tidak boleh belajar di pasar kami kecuali orang sudah belajar yang ngerti jual beli. Halal halal pasar jual beli. Diusir. Kamu enggak boleh jualan di pasar ini. Sambil dipukuli. Sambil dipukul. Maka orang yang mau nikah juga harus fardu ain belajar kita bernikah. Kalau berani nikah belum belajar, dosa. Dosa. Dosa karena belum belajar kita bernikah. Jangan cuma ingat pahalanya saja, juga bisa dosa. Belum belajar sudah berani ini, berani berbuat. Karena alimu kebelal kaul wal amal. Ini ilmu, ilmu hal. Kemudian yang kedua, ilmu agama selain ilmu hal itu hukumnya fardu kifayah. Ada usul fikih, ada macam-macam ilmu usul-usul itu, hukumnya fardu kifayah. Dan jika kifayah sudah tercukupi, maka yang ketiga, belajar ilmu agama ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bayang berita sepatutnya bagi seorang menuntut ilmu untuk merasa bahasanya dia melakukan fardu kifayah ketika dia menuntut ilmu, supaya dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kewajiban di samping dia menuntut ilmu. Dan tidaklah diragukan bahasanya menuntut ilmu adalah min afdhalil a'mal, adalah amal yang sangat-sangat utama. Bahkan menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah, terlebih-lebih di zaman kita saat ini ketika bid'ah mulai nampak di tengah-tengah masyarakat Islam. Ini maksudnya di Saudi, maka beliau mengatakan mulai nampak. Oh, kita bid'ah sudah bercokol mengakar kuat di negeri ini. Maka orang itu sangat perlu untuk belajar agama. Karena kalau di Saudi lebih sunnah, maka beliau mengatakan badaan tabhar, mulai nampak. Petang pasir dan mulai tersebar, wataktur dan mulai banyak. Kalau kita sudah tersebar dan sudah beranak pinak. Wabada al-jalu dan mulailah kebodohan. Ini di Saudi mulai kebodohan. Sini aslinya memang bodoh. Wabada al-jalu kafir dan kebodohan yang besar itu mulai tersebar. Mulai tersebar jalul kasir kebodohan yang sangat banyak pada diri orang-orang yang yatatallak ilal ihsa. Orang-orang yang punya keinginan untuk berfatwa yatatallak, punya keinginan untuk berfatwa tanpa ilmu. Kemulai banyak orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kalau kita memang aslinya orang itu pada berfatwa tanpa ilmu. Wal bada al jadalu min kathirin minan nas, dan mulailah banyak, mulailah terjadi perdebatan yang dilakukan oleh banyak orang mendebatkan masalah agama. Maka karena tiga faktor ini seluruhnya Tuhan mewajibkan para pemuda Islam untuk semangat menuntut ilmu. Yang pertama karena bid'ah mulai menampakkan kejelekannya, menampakkan taring-taringnya. Dan yang kedua karena ada banyak orang yang yatatallaun, yang punya keinginan untuk menjadi mufti dan berfatwa tanpa ilmu. Dan yang ketiga karena banyak orang yang memperdebatkan berbagai masalah, padahal masalah tersebut adalah menjadi masalah yang sangat jelas bagi para ulama, akan tapi terdapat orang yang memperdebatkannya tanpa ilmu. Min ajli zalika, karena itu maka kita fi dharurah, dalam kondisi yang sangat mendesak untuk adanya orang-orang yang berilmu. Namun bukan hanya sekedar berilmu, namun orang yang berilmu yang rusuh, yang kokoh ilmunya, wasa'atul itila', dan orang yang berilmu yang luas mutalaahnya, luas bacaannya dan luas pengetahuannya. Dan seorang yang berilmu memiliki fikhun fiddinillah, memiliki pemahaman tentang agama Allah. Di samping itu juga sangat dibutuhkan seorang yang berilmu yang memiliki hikmah, sikap bijak, fitaudih dalam rangka mengarahkan masyarakat dalam dakwah. Karena banyak orang saat ini yasluna ala ilmin nadhariyin, mendapatkan ilmu teoritis tentang satu masalah, namun dia tidak punya perhatian an-nadhar ila, untuk melihat, untuk memperbaiki orang lain dan mendidik orang lain. Wa anam tasdiya, mereka jika berfatwa dengan ini dan itu, maka fatwa mereka ini menjadi sarana untuk terwujudnya syarun akbar, keburukannya lebih besar, yang tidak mengutai madahu seberapa jauhnya keburukan tersebut illallah. Dan ini disebabkan ketika orang itu berfatwa ya, mutala'ahnya kurang kuat, mutala'ahnya kurang luas, dia kira ini tidak ada khilaf, ternyata khilaf, bahkan khilafnya juga tidak kuat. Maka atau dia berfatwa namun, atau dia ada orang yang berilmu namun tidak memiliki hikmah, maka apa yang dia sampaikan itu malah sering jadi sarana terwujudnya keburukan di tengah-tengah masyarakat. Maka dibutuhkan orang yang berilmu yang luas wawasannya, sehingga tidak sempit pandangannya, dikira ini ya gini ya gini, padahal ternyata ada khilaf dan ternyata ada rincian yang boleh jadi tidak dia tahu. Ini perlu dibutuhkan, umat sangat mendesak untuk memiliki dan memiliki orang yang berilmu yang luas wawasannya dan juga memiliki hikmah dan demikian. Ini kan kita kasih kesempatan akhir ini. Allah ma'alim namanya bangunan. wafatna bima alamtana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kondisi keuangan sedang menipis, sementara kita diundang menghadir walimah nikah, apa sebaiknya kita lakukan menghadirinya walau tanpa memberi hadiah atau berhutang untuk memberikannya hadiah? Yang pertama, memberikan hadiah bingkisan dalam acara walimah nikah bukanlah suatu keharusan. Yang wajib itu datang, hadiah itu tidak wajib. Maka seandainya dia datang tanpa memberi hadiah, secara syar'i dibolehkan. Dan seandainya dia berutang untuk memberikan hadiah dan dia rasa dia mampu untuk ada apa yang sudah dia siapkan, dia punya persiapan dan perhitungan nanti bisa membayar utang, maka insya Allah juga tidak mengapa. Cara agar kita bisa betah dan bisa menikmati membaca buku tentang tauhid seperti betah dan nikmat membaca buku tentang sirah. Karena maka orang itu spesialisnya beda-beda. Spesialisnya orang beda-beda. Maka kalau orang itu memang keadaannya dia kecenderungannya sirah, sejarah, tidak punya kecenderungan untuk tauhid, maka dia punya kewajiban untuk belajar tentang tauhid yang kadar minimal untuk bekal dia memiliki tauhid yang benar. Adapun setelah itu mutlaah lebih luas tentang masalah itu bukan satu keharusan. Apakah dia punya kecenderungan untuk sirah, maka dia banyak-banyaklah belajar tentang masalah sirah. Namun yang problem dalam masalah sirah, problem besar dalam masalah sirah adalah banyak riwayat-riwayat yang tidak jelas dalam sirah. Hingga sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ada tiga hal yang merupakan isinya bohong semua. Salah satunya adalah sirah maghazi, artinya adalah secara perang-perang, yaitu sirah. Karena apa yang ditulis oleh para ulama terutama tentang masalah sirah itu belum ada pengkajian lebih dalam tentang masalah tashih dan tab'id riwayat tentang sirah. Bagaimanakah status riwayat yang ada dalam sirah ini? Belum pengkajian tentang masalah ini belum begitu melimpah, sehingga kisah-kisahnya atau riwayat-riwayat dan cerita-cerita dalam sirah dalam sejarah itu masih tercampur antara yang hak dan yang batil. Ini satu masalah yang patut diperhatikan berkaitan dengan masalah sirah. Meskipun sudah ada mulai usaha-usaha untuk mewujudkan kitab sejarah yang lumayan aman dan sudah siap tadi instan untuk dikonsumsi. Karena masalahnya kalau nanti sirah tersebut menjadi dalil, ini harus di perhatikan kesalahannya. Baik kalau cuma untuk sekedar cerita dan ada hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, maka ini agak longgar. Akan tapi jika ini mau jadikan dalil, pertama sirah salaf, ini mau jadikan hujah, jadikan alasan, itu kajian yang lebih dalam tentang masalah ini. Ini tidak perlu. Maka kalau memang orang itu punya kecenderungan untuk satu bidang ilmu, maka itulah yang tidaklah kita kuni. Ada ilmu yang lain yang tidaklah diambil kadar minimal untuk menjaga agama. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuahkan dakwah dan membuahkan aman. Itulah ilmu yang bermanfaat. Banyak orang itu punya ilmu namun tidak membuahkan amal dalam lisannya dan tidak tanduknya, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Apa dalam mengingatkan bahayanya ahlul bid'ah, tokoh kesesatan harus disebutkan kebaikannya. Jika memang dia benar-benar tokoh kesesatan, maka ketika mengingatkan umat dari bahaya orang ini, kita tidak perlu menyebutkan kebaikannya, karena maksudnya adalah mengingatkan. Jika dia memang benar-benar tokoh kesesatan. Namun jika maksudnya adalah menceritakan biografi orang tokoh kesesatan, maka bisa saja kita menyebutkan sisi-sisi dari kehidupannya merupakan sisi positif dari kehidupannya. Jika kita menceritakan biografinya, atau orang ini kita belum tahu jelas dia itu tokoh kesesatan ataukah tidak, maka dalam kondisi ini maka perlu ditimbang mana akan lebih dominan dalam dirinya, sunnah atau kafsa. Jika yang dominan pada dirinya itu adalah sunnah dan komitmen dengan sunnah, dan dia punya beberapa penyimpangan, maka kita katakan dia adalah ahli sunnah namun dengan beberapa penyimpangan. Setelah kita timbang dan kita lihat di sisi baiknya dan di sisi buruknya. Jika ternyata yang dominan adalah kesesatan yang ada pada dirinya, kita katakan orangnya adalah apa kesesatan, karena orang itu dinilai dengan apa yang dominan. Menilai orang, jika kita tidak tahu orang ini orang yang bagaimana, maka cara menilai orang apa? Mana tahu yang dominan. Gimana supaya kita yang dominan dikumpulkan sisi baiknya dan sisi buruknya. Terus setelah itu, ternyata tokoh kesesatan, atau dia adalah ini orang yang komitmen dengan sunnah namun tergelincir dalam beberapa masalah. Maka tentang masalah menyebutkan kebaikan atau tidak itu tergantung sikonnya, kita dalam sikon apa. Makanya tadi kita katakan kalau dia memang benar-benar tokoh kesesatan, maka artinya dia sudah diketahui nyata dia adalah tokoh kesesatan. Adapun jika awal ini masih belum jelas, maka ditimbang manakah baiknya dan manakah buruknya, manakah yang dominan, maka dia dihukumi dengan yang dominan. Teman-teman dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Bait, kita belum bahas tentang Imam Nawawi, tentang An-Nawawi. Kita belum katakan tidak boleh menyebut An-Nawawi dengan As'ari. Kenapa? Karena seorang itu dikatakan As'ari dan tidak, apakah ini ada dengan mana yang dominan pada dirinya. Tidak, orang punya beberapa keyakinan yang itu punya kesamaan dengan As'ari, tidak bisa dikatakan dia langsung As'ari. Kalau dilihat, sampaikan apakah itu kembali yang dominan pada dirinya ataukah tidak. Kalau masih yang dominan, kita baru dikatakan dia adalah As'ari. Jika yang dominan dalam akidahnya dan dalam manhaj, dalam prinsip-prinsip dia dalam beragama adalah kaidah-kaidah As'ariyah. Demikian juga hal-hal yang lain. Demikian juga jika yang kita bahas adalah kesalahan ahli sunnah ulama yang terkenal sebagai ulama ahli sunnah dan memiliki ketersinggungan dan kesalahan, maka kita sebutkan beberapa kebaikannya agar orang tidak menjauhi orangnya. Karena jika yang keliru itu adalah seorang ulama ahli sunnah, maka maksud kita membahasnya adalah agar orang tidak mengikuti pendapatnya, bukan supaya orang menjauhi orangnya. Bolehkah menukil dari ahli bid'ah padahal hal yang sesuai dengan sunnah? Jawabannya boleh. Karena menukil itu bukan maknanya tazkiyah. Menukil pendapatnya benar itu bukan tazkiyah, namun itu adalah mimbau kapil ilmi nisbatu ilmi ila sahibihi. Kata pengulangan di antara keberkahan ilmu adalah menisbatkan ilmu kepada sumbernya. kita mendapatkan ilmu ini yang perkataan yang benar ini dari perkataan Ghazali, Abu Hamid Ghazali. Katakan Abu Hamid Ghazali mengatakan demikian. Maka nukilan itu maknanya bukanlah tazkiyah. Sungguh sangat aneh ada orang yang punya prinsip ketika orang itu nukil ada kutipan di situ ngutip, dia adalah orang yang berilmu dan dia ngutip sumbernya dari apa susah bisa bohong, berarti ini dia ini mendukung apa susah ini keliru. Demikian juga keliru orang yang mengatakan ketika ulama yang menukil pendapat atau perkataan tokoh sesat yang benar, kemudian dia katakan bahwa ini tazkiyah. Ketika ada ulama yang nukil ucapan tokoh yang sesat, maka ada sikap dua orang. Dia mengatakan, oh ini berarti ini beliau saja nukil, berarti tazkiyah. Maka ini tidak benar. Why? Ini gimana ulama ini kok malah kayak gini? Ini juga satu hal yang tidak benar. Maka ini itu satu hal yang mahal kita jumpai. Kita jumpai para ulama nukil perkataan-perkataan ahli bid'ah. Nukil perkataan-perkataan ahli bid'ah. Bukan saja bukunya Syarhul Islam, maka di sana banyak kutipan dari Abu Hamid Ghazali dari dan dari tokoh-tokoh yang lain yang merupakan tokoh-tokoh menyimpan. Ini semua bukanlah tazkiyah. Maka sekedar nukilan itu bukanlah tazkiyah terhadap orangnya. Bahkan boleh jadi dalam satu keadaan, dalam satu di antara hikmah dalam dakwah, ketika kita berdakwah dan masyarakat yang kita dakwah dalam masyarakat yang sangat suka dengan Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, kemudian kita kutip perkataan-perkataan Abu Hamid Al-Ghazali yang sesuai dengan sunnah, maka ini bagian dari hikmah dalam dakwah. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan demikian-demikian, mengatakan demikian-demikian ini, padahal sebenarnya kita tidak setuju dalam masalah yang lain. Dalam masalah ini kita setuju dan perkataan itu adalah hak kita sampaikan, apalagi objek dakwah kita adalah orang-orang yang kagum dengan perkataan dia. Sebagaimana misalnya Al-Albani sering menukil satu perkataan, tegakkanlah daulah Islam di negeri di hatimu maka dia akan tegak di negerimu. Dan ini adalah perkataan salah seorang mursyidan ikhwan muslimin. Itu katakan sebagaimana perkataan seorang da'i, nah, hakimu daulah Islam kalbikum yakum bibaladikum. Dan makna bukan berarti belum mentazkiyah ikhwan muslimin. Tentu cuma sekedar menisbatkan ilmu kepada ahlinya. Ini sumbernya dari sana. Apabila katakan ada seorang saya yang mengatakan demikian dan perkataan dia adalah benar. Dan sebagaimana sering kita jumpai nukilan para ulama, kullu khairin fi ittiba'i man salah wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaq. Ini adalah perkataan ahli bid'ah Ash'ari tulen. Namun dia punya perkataan yang dinukil sering sekali kita jumpai. Segala kebaikan ada dalam mengikuti salah dan segala keburukan dalam bid'ahnya orang kholaf. Siapa yang mengatakan ini? Ahli bid'ah. Ini perkataan ahli bid'ah yang dinukil banyak ulama dan banyak buku. Perkataan Ash'ari tulen. Jadi dia mengatakan hal ini dalam rangka membela akidah Asy'ari. Perkataannya sebaik syairnya dalam rangka membela akidah Asy'ari. Apakah benar kisah yang menyebutkan Rasulullah mengadakan sayembara bagi yang bisa mengatamkan Al-Quran kali dalam semalam akan dinikahkan dengan Fatimah. Lalu Ali membaca surat Al-Ikhlas 3 kali hanya boleh dinikahkan dengan Fatimah. Ini tidak benar karena tidak sesuai dengan riwayat yang benar tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Riwayat yang sahih, yang riwayat yang benar sudah dibaca di ada kitabnya Syekh Al-Albani. Tidak ada sembarang semacam ini. Di sebelumnya Abu Bakar dan Umar datang pada Nabi melamar Fatimah, lalu Nabi katakan, Nabi menolak lamaran Abu Bakar dan Umar. Nabi katakan Fatimah itu terlalu muda, terlalu kecil, terlalu belia untuk Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ali melamar, kemudian Ali ditanya, "Aku enggak punya apa, aku enggak punya apa-apa. Berani melamar, enggak punya apa-apa. Di mana baju besi yang engkau miliki? Oh ada, untuk mahar." Mau dijelaskan wazir. Wazir itu artinya menteri. Biji adat ini salah satu jenis kacang, kacang adat. Gharib, gharib itu kalau dalam masalah hadis hadis yang cuma punya satu jalur saja. Mas Fandi, Fani ini apa ya? Dibahas apa dulu? Mungkin lebih supaya lebih pas perlu tahu babnya. Ada sebenarnya secara mu'alaf, mu'alaf itu tanpa disebutkan sanadnya. Apakah sudah kau cari pada hadis tadi yang dimaksud hanya wakaf saja? Banyak ulama mengatakan termasuk sudah kau cari adalah orang bersedekah, dan itu untuk orang yang meninggal dunia. Sedekah atas nama orang yang meninggal dunia, maka itu juga termasuk sedekah jariah. Kalau ini dilakukan oleh anak maka jelas tidak masalah. Namun kalau untuk selain anak maka cukup ulama mengatakan boleh dan sama. Apa beda sunnah dengan hadis? Terkadang sunnah itu sinonim dengan hadis, terkadang berbeda dengan hadis. Kalau dalilnya kita katakan dalil dalam maksudnya dalam Quran dan sunnah, maka sunnah adalah sinonim dengan hadis. Namun juga terkadang sunnah itu jika kita katakan sunnah Nabi, maka sunnah Nabi itu ada dua macam. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib dan sunnah Nabi yang hukumnya mustahab. Maka menjadi hadis yang memuat perkara yang mubah, maka itu tidak termasuk sunnah dalam hal ini. Hukum belajar bahasa Arab apakah fardu kifayah? Fardu ain untuk orang yang mengkultum dan orang membacakan hadis, orang mengkhutbah, fardu ain. Nah, untuk orang yang mengkultum, khutbah, ceramah, agama, fardu ain belajar bahasa Arab. Untuk selain itu fardu kifayah. Apa tolak ukur seorang termasuk talibul ilm? Ketika dia seorang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan bersifat dengan sifatnya talibul ilm yang nanti akan kita bahas, maka adalah talibul ilm. Jika ada orang mengaku pada kita bahasanya dia telah berzina, haruskah kita laporkan pada qadhi ataukah kita sembunyikan? Jika aturan Islam itu tegak, maka jika ada orang yang cerita pada kita kalau dia berzina, maka jika dia adalah orang yang bercerita dengan penuh kebanggaan, dilaporkan. Gak boleh ditutup-tutupi. Namun jika bercerita dengan sedih dan ini, maka kita sarankan adalah kamu rajin-rajin bertobat, menyesal, tingkatkan amalmu dan itu. Maka dilaporkan atau ditutupi itu melihat orangnya. Melihat orang siapa dia. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.